Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aitu ta'lamu wa ta'lamu tadhakkara tilkana fa la intifa'a li fadhil istifada wa hasa ala tamassuk bi kitabillah. وسنه رسوله والى الهدى والدلاله على الخير فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين الى قوله وينبهي ان لا تداوم في صلاتك على قراءه سوره محسوسه بعد الفاتحه الا ان ورد شرع به dan hendaknya kamu tidak selalu dalam sholatmu tersebut membaca surat tertentu setelah membaca Fatihah, kecuali memang ada riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Wadzalika kagiraati alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insan fi subhi yaumil jum'ah. Seperti misalnya anjuran membaca surat as-sajdah dan juga hal ata 'alal insan di waktu sholat subuh di hari Jumat. Wahdar an tudawima fi salatika ala qira'ati suwar al-qasirah kal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidhatain. Dan juga hati-hati jangan selalu di dalam salatmu itu membaca surat-surat yang pendek-pendek seperti surat al-kafirun, surat ikhlas, surat mu'awwidhatain. Fa in kunta imaman fal masir ila takhfif wal mandub ilaihi al-imam ila hadis Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qoman fa atala alaihim jiddan. Dan jika kamu dalam salat menjadi imam, maka hendaknya kamu meringankan salat kamu, mempercepat salat kamu. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau ini suatu waktu pernah mengimami satu kaum kemudian memanjangkan sholatnya kepada mereka. Fasakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu alaihi salatu wasalam, "Affattanun anta ya Mu'ad?" Kemudian Rasul sallallahu mengatakan, "Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah? Iqra' bihi sabbihisma al-a'la." Bacalah surat sabbih isma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yausa wa man nadhara fi kutubil athar arah magulnahu. Dan barang siapa yang membaca kitab-kitab asar, maka dia akan memahami apa yang kami ucapkan, yang kami katakan. Faqad ruya anna akhir salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghrib qara'a fi hadhihi musalat urfan wallahu yahdi ila ma yasha ila siratal mustaqim. Telah diriwayatkan bahwasanya salat terakhir yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami manusia adalah salat maghrib, dan beliau membaca dalam salat tersebut dengan surat al-mursalat. Jadi di sini beliau membahas tentang pembacaan surat di dalam salat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam pekerjaan sholat itu ada yang rukun dan ada yang sunnah. Yang rukun tentunya harus untuk dilaksanakan. Tidak sah sholat seseorang jika tidak melaksanakan satu aja rukun daripada rukun-rukun sholat. Tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya, ya berarti dia tidak sah sholatnya. Atau dia tidak membaca Fatihah di qiyamnya, tidak sah sholatnya. Atau dia tidak ruku, atau tidak memenuhi syarat ruku, dan seterusnya daripada kewajiban-kewajiban yang berupa rukun. Maka jelas sholatnya tidak sah. Tapi ada pekerjaan yang sholat yang berupa sunnah. Ya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ad. Ya. Ada sunnah ab'ad, sunnah yang dianjurkan untuk sujud sahwi kalau kita tidak mengamalkannya. Sunnah ab'ad seperti sunnah kunut, sunnah ab'ad seperti tasahud awal, sunnah ab'ad seperti membaca sholat kepada Nabi tapi tasahud awal, atau membaca sholat kepada keluarga Nabi tasahud sani. Ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, hukum sholatnya sah karena memang itu sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Tapi ada kekurangan, ada taksir, ada kelalaian di situ, tidak sempurna sholatnya. Oleh karena itu dituntut untuk sunnah mengamalkan sujud sahwi, sehingga dengan sujud sahwi kekurangan itu akan tertutupi. Itu sunnah abad. Ada lagi sunnahnya, sunnah hayat. Artinya kalau ditinggalkan pun juga tidak mengakibatkan sholatnya tidak sah, tetap sholatnya sah, tapi tentunya tidak sempurna. Nah, di antara sholat-sholat, di antara sunnah-sunnah di dalam sholat, di antara sunnah-sunnah itu ada yang sunnahnya kuat dan ada sunnah biasa. Ada sunnahnya muakkad, kuat. Ada sunnahnya maksudah, memang betul-betul dianjurkan. Ada sunnah-sunnah yang tidak terlalu dianjurkan. Walaupun dianjurkan kita katakan, tapi tidak kuat kesunahannya. Ya, termasuk yang kuat kesunahannya adalah membaca surat ketika kita sholat. Baca surat setelah selesai membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihahnya, itu rukun. Walau bolin sampai amin, itu sudah rukun. Harus mau tidak mau kita harus baca Fatihah. Nah, baca Fatihah tidak sah sholat kita. Tapi kemudian setelah walau dhalin kita baca surat Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallayli idza saja. Baca surat ini apa hukumnya? Kita katakan sunnah hayat. Hukumnya sunnah. Misalnya pun ada seorang membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah tidak langsung membaca surat, langsung ruku. Walau dhalin amin Allahu akbar. Tak masalah. Sholatnya ya, hukum sholatnya sah saja, tapi tidak sempurna, tapi kehilangan pahala sunnah membaca surat. Bahkan walaupun dia menjadi imam sekalipun, bukan sholat sendiri, dia menjadi imam sekalipun, setelah walau dhalin dia ruku langsung Allahu Akbar, rakaat pertama ini, rakaat kedua tidak masalah. Tapi tentunya sholatnya kurang. Dan kita kalau melihat ada imam yang tidak membaca surat yang seharusnya dan yang sesunnah semestinya dia membaca surat, kalau bisa pilih imam yang lain aja. Ya, ganti imamnya itu kalau tidak mau baca surat. Karena mungkin imamnya terlalu banyak pahalanya ya. Imam tidak mau baca surat, kebanyakan baca Quran sudah di rumahnya. Ya, tapi ini imam yang mubasir. Imam itu tanggung jawab. Imam bukan hanya tanggung jawab terhadap sholatnya dia sendiri, tapi imam tanggung jawab kepada sholatnya makmum. Al-imam dhamin, imam itu tanggung jawab. Makanya tidak mudah jadi imam. Kalau ada makmum-makmum ini yang mubasir, yang lalai mengamalkan sunnah-sunnah sholat gara-gara imamnya juga ikut salah. Imamnya tidak baca kunut, akhirnya makmumnya pun terpaksa tidak baca kunut, imamnya salah. Imamnya tidak baca surat, padahal sunnah. Imamnya cepat ketika ruku, ketika iktidal, sehingga makmum tidak sempat baca tasbih ketika iktidal subhanarabbil azim bihamdi 3 kali. Ketika sujud cepat subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi 3 kali mestinya sunnah, tapi gara-gara imamnya cepat sujudnya, makmum tidak sempat. Ini makmum tanggung jawab nantinya. Akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholatnya kok cepat? Nah, jadi, sampai-sampai dikatakan oleh fuqaha, jika memang ada seorang imam yang mengimami sholatnya makmum-makmum tersebut, kemudian di saat dia sholat, membaca Fatihah langsung ruku, tidak baca surat. Ini boleh untuk niat mufaraqah dan tidak makruh. Makmumnya ini niat mufaraqah, niat sendiri, tidak usah ngelanjutin jamaahnya. Ya, bahkan dia dianggap ma'zur, tidak makruh dan dapat pahala berjamaah. Kalau memang imamnya tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang penting, seperti membaca surat, ya, seperti juga membaca kunut, sunnah-sunnah yang penting, seperti juga, ya, tasahud awal, itu kan sunnah yang penting. Nah, kalau misalnya imam tidak mengamalkan itu, makmum yang di belakangnya diperbolehkan niat mufaraqah, niat sendiri, sudah mulai sekarang anak niat mau melanjutkan sholat dengan sendiri, boleh dan tidak makruh, karena itu dianggap uzur. Kalau tidak ada uzur, hukumnya makruh, tidak dapat pahala berjamaah. Tapi ini dianggap uzur, termasuk uzur seseorang boleh niat mufaraqah, ya, termasuk kalau imamnya meninggalkan sholat, meninggalkan sunnah yang maksudah, termasuk adalah sunnah maksudah itu membaca surat. Termasuk juga uzur kalau memang sebaliknya, imam ini mengamalkan sunnah tapi kelewatan. Mengamalkan sunnah, membaca surat. Iya, membaca surat, tapi kelewatan. Yang dibaca surat Baqarah. Ya, dibaca surat Baqarah. Ini ada yang tidak baca surat, ada yang membaca suratnya surat Baqarah. Maka boleh bagi makmum tersebut niat mufaraqah, uzur. Dan tetap dia dapat pahala sholat berjamaah. Ya, mestinya imam jangan memperpanjang, tadi sudah dibaca, tadi dianjurkan kalau jadi imam itu jangan lama-lama sholatnya, khususnya kalau jamaah makmumnya itu banyak seperti masjid jami, ya, di masjid-masjid yang makmumnya banyak 3 shaf. Kalau makmumnya cuma 1-2 dan makmumnya ridho, kalau dilama-lamakan tidak ada masalah. Kalau makmumnya banyak kan kasihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Jika di antara kalian ada yang menjadi imam bagi manusia, bagi kelompok orang untuk salat, falyukhaffif. Hendaknya memperingan salatnya. Percepat, artinya jangan lama-lama. Fa inna fihim shaghir wal kabir wa dzal hajah. Karena di antara mereka yang jadi makmum itu ada anak kecil, ada anak besar, artinya anak besar sudah tua, maksudnya kabir ini, kabir umur. Ada yang sudah tua tidak kuat berdiri, baca Baqarah, kakinya kan bisa kesemutan. Ya. Kemudian juga di antara mereka mungkin ada juga yang zalhaja, punya kebutuhan, ada kepentingan, sibuk dia. Dia menyempatkan diri untuk sholat berjamaah, tapi tahu-tahu imamnya memperlama baca surat Baqarah ini misal. Akhirnya kan dia di lain waktu mungkin dia tidak akan lagi sholat berjamaah, daripada dia sholat berjamaah berantakan urusannya misalnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Afsanun Antaya Mu'ad. Tadi diceritakan oleh Nabi SAW tentang Sayyidina Mu'ad, yang cerita lengkapnya itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu sholat bersama Nabi SAW di Masjid Madinah. Bersama Nabi. Sholat Isya ketika itu. Dalam riwayat, sholat Isya riwayat yang lain, sholat yang lain. Kemudian setelah selesai sholat Isya bersama Nabi SAW, Sayyidina Mu'ad pulang ke kampungnya. Di kampungnya ini ada musholah. Dan ternyata di musholah tersebut belum dilaksanakan sholat Isya. Akhirnya Sayyidina Mu'ad sholat lagi bersama mereka dan menjadi imam. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya boleh mengulang sholat. Dan juga ini dalil bahwasanya seseorang yang sholatnya sunnah atau mengulang sholat boleh jadi imam. Sayyidina Mu'ad kan sholat sunnah, artinya bukan sholat wajib sebenarnya, dia mengulang sholat tapi jadi imam. Boleh, ini mazhab Syafi'i. Diambil kesimpulan dari hadis ini. Nah, disitulah Sayyidina Mu'ad bin Jabal sholat Isya bersama mereka ini baca surat Al-Baqarah. Dalam riwayat baca surat An-Nisa. Mu'ad Baqarah, Mu'ad An-Nisa sama-sama. Ya, kelas tinggi itu, kelas berat kan. An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran. Ya, kita kan kelas-kelasnya kulhu, kulhu, kulhu itu. Kulhu Allah wa'ahad, kulhu ya'il kahwirun. Ini kelas berat. Nah, di antara mereka ini ada yang sudah seharian kerja di ladangnya, tidak istirahat dari pagi, capek. Ketika membaca surat Baqarah dia kesel, mungkin di awal-awalnya mungkin dia baca awalnya aja, mungkin berapa ayat aja, tidak ditunggu sampai akhir. Ini kan terlaluan. Akhirnya niat mufaraqah orang tersebut, niat sholat sendiri, diteruskan sendiri, niat mufaraqah sholat sendiri. Dan Sayyidina Mu'ad akhirnya tahu kabarnya, kalau di antara mereka ada yang, dia agak tersinggung gitu. Kenapa dia kok niat mufaraqah? Memang tidak suka. Dan laki-laki tersebut, sebelum Sayyidina Mu'ad mengadu kepada Rasul, dia duluan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia ceritakan keesokan harinya. Ini kami begini-begini ceritanya ini. Dan kami sudah capek ya Rasulullah. Akhirnya dipanggil oleh Rasul Sayyidina Mu'ad. Kemudian dikatakan kalimat tadi, Afsatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau wahai Mu'ad akan membuat fitnah kepada orang-orang? Yang artinya nanti Sayyidina Mu'adz akan membuat mereka itu lelah dengan sholat yang lama yang panjang. Dan suatu waktu mereka juga akan meninggalkan sholat berjamaah di musallah nantinya. Karena melihat ini. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yakbalullahu lahum sholatan. Ada tiga orang yang Allah tidak terima sholat mereka ini. Tiga orang Allah tidak terima sholat mereka ini. Siapa tiga orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sholat mereka sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dikatakan, man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang maju sebagai imam bagi satu kelompok dalam sholat. Wa hum lahu karihun. Dan makmumnya itu tidak suka dengan orang tersebut jadi imam. Itu yang pertama. Kemudian diteruskan oleh Rasul. Dan yang kedua adalah menyati sholat di baron. Yang sholatnya itu di baron. Apa di baron? Ini sholatnya setelah keluar waktu baru sholat. Dengan sengaja ya. Jadi sengaja. Dia belum sholat maghrib sekarang ini. Sengaja dia tidak mau sholat maghrib. Nunggu azan baru sholat maghrib. Nunggu azan isya ini. Ini sengaja atau main sengaja main gym belum sholat maghrib sampai azan isya sengaja main monopoli dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah itu sholat mereka ini sholatnya tidak diterima oleh Allah sebentar. Usah mereka. Dan yang ketiga adalah man ihtadaja muharraman, yang menganggap orang yang merdeka itu sebagai budak. Ya, orang merdeka dianggap sebagai budak. Ya, ini tiga orang berkaitan dengan yang pertama pembahasan kita itu. Man taqaddama qoman wa hum lahu karihun. Yang maju sebagai imam untuk satu qom dalam sholat. Wa hum lahu karihun, dan mereka dalam keadaan tidak suka dia menjadi imam. Tidak suka jadi imam, katanya ulama ahlu hadis. Ya, bukan sembarang sebab tidak sukanya. Bukan karena sebab-sebab tidak suka dengan orang itu jadi imam. Karena apa? Karena dia lebih muda dari kita. Karena dia tidak ini dan seterusnya. Tidak ada sebab syar'i, katanya ulama. Karena ada sebab syar'i, ada sebab yang kembalinya kepada agama. Tidak suka dia, orang-orang itu tidak suka kalau dia jadi imam. Kenapa? Karena bacaannya salah-salah. Nah, sebabnya syar'i. Orang tidak suka dia menjadi imam. Kenapa? Karena sering meninggalkan sunnah-sunnah. Ya, termasuk di sini yang dikatakan oleh ahlu hadis, tidak suka mereka dia menjadi imam. Kenapa? Karena dia kalau jadi imam panjang surat-suratnya, baca surat yang panjang-panjang. Termasuk itu. Ya, fuqaha mengatakan termasuk yang makruh dalam sholat berjamaah kalau imam memanjangkan sholatnya dengan baca surat-surat yang panjang. Itu makruh. Walaupun tidak haram kita katakan, tapi makruh. Ya, illa an yarda, kecuali kalau makmumnya mahsurun wahum radun bitatwil. Kalau makmumnya terbatas, tidak sampai 100 lah, 20, 30, 40, 50. Wahum radun, dan mereka ridha bitatwil dengan dipanjangkan sholatnya. Itu baru tidak makruh, tidak apa-apa. Kamu mau jadi imam, mau baca surat-surat panjang. Mungkin karena dia hafid Quran, ingin mengulang sekalian hafalan Qurannya. Maka tidak apa-apa, panjangkan sholat kamu. Baca surat yang panjang. Tapi dengan catatan, kalau makmumnya ridho. Makmum yang terbatas itu, ridho. Nah, ridho ini gimana taunya? Ada dua pendapat. Yang ketanya Imam Romli, pendapat pertama, Imam Romli mengatakan ridho itu dengan qarina, dengan tanda. Ridho apa enggak mereka makmum ini kalau kita, kalau dia sebagai imam memanjangkan sholatnya, membaca surat-surat yang panjang, dilihat dari qarinah, katanya Imam Romli. Qarinah itu tanda-tanda, dilihat, oh ini masya Allah orang soleh, oh ini kuat-kuat semuanya ini, ahli ibadah semuanya ini, insya Allah ridho kalau panjang lama sholatnya. Karena kelihatan kalau mereka ini sholatnya memang suka dan hobi lama sholatnya, mirip-mirip Rasulullah SAW kan. Rasulullah kalau sholat sampai bengkak kakinya karena lama berdiri ketika sholat. Tapi sholat sendiri Rasul ya. Nah, kalau ada tanda itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Ibn Hajar enggak, tidak cukup tanda aja, enggak cukup ini tandanya orang soleh ini, ahli ibadah. Ini ridho kalau dilama-lamakan sholatnya ini. Mereka ini ridho insyaAllah. Ada tanda. Tidak cukup menurut Ibn Hajar. Harus apa? Harus nutqon. Harus bilafat. Harus meminta izin kepada mereka dengan lafat. Nanti ridho, ridho apa tidak? Ridho, ridho, ridho. Dipanjangkan ridho. Baca surat Baqarah. Ridho. Ridho tidak apa-apa. Sampai hatam Quran tidak apa-apa juga. Ya. Harus dilafatkan Ibn Hajar ini. Baru boleh katanya Ibn Hajar. Nah, ini itu pun kalau mahsur, kalau makmumnya terbatas, kalau khairu mahsur, makmumnya banyak misalnya 1000. Itu ya jelas-jelas tidak boleh dipanjang-panjangkan, dilama-lamakan sholatnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa idza shalla ahadukum wahda falyutawwil ma syaa'a au kama qala." Kalau kalian itu sholatnya sendiri di rumah, sholat sendiri, mau sholat sunnah, mau sholat tahajud, panjangkan lamanya. Lama-lamakan baca Quran. Baca Quran dari awal sampai akhir suratnya enggak apa-apa. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau baca tahajud, baca suratnya itu dari Fatihah dilanjut langsung Baqarah dan sampai Qul a'udzu birabbin nas. Khatam artinya. Imam Abu Hanifah juga gitu. Imam Abu Hanifah kalau tahajud salat witir yang terakhir, baca Quran dari awal dari Fatihah terus lanjut Baqarah sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas. Imam Abu Hanifah. Nah, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, wali besar, wali kutub di zaman beliau, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Kalau tahajud 2 rakaat, itu baca surat rakaat pertamanya Baqarah dilanjut sampai juga akhir Qul a'udzu birabbi nas. Dan rakaat keduanya cuma baca Qul huwallahu ahad, cuma 9000 kali. Sama aja ya. 9000 kali ini. Kita baca 1000 aja sudah lumayan capek lidah kita ini. Kram lidah ya. Kita baca Asyura itu kan disunahkan baca Al-Qul huwallahu ahad 1000 kali Asyura itu. Baca ayat kursi 300. Kita sudah nyoba usaha. Ya bisa, tapi ya sudah mau ngomong sama orang setelahnya sudah kram lidah ini. Ini kok 9000? Padahal rakaat pertamanya sudah baca Quran sampai akhir ini Ustaz. Khatam. Kalau tidak jadi wali ini dia. Ya pantas artinya sudah jadi wali kutub lagi. Kita yang bacanya kuluhu-kuluhu mau jadi wali. Ini mereka itu yang ahli ibadah luar biasanya. Ya, loh itu kan mereka bagaimana? Orang besar semua enggak kok memanjangkan sholat. Mereka sholatnya jadi imam apa sendiri? Sholatnya sendiri, kalau jadi imam, masalahnya ini jadi imam, jadi ada kaitan dengan orang lain, kan kasihan. Kalau kamu mau sholatnya sendiri, mau manjangkan, mau lamakan, terserah. Ini kadang kan kebalik. Nah, kadang ini kebalik. Jadi imam, sholatnya dipanjangkan. Padahal kalau pulang ke rumah, sholatnya sendiri. Ya, begitu-begitu sholatnya sudah kita. Mestinya sebaliknya. Ketika di masjid jadi imam, di musholah jadi imam, baca surat-surat yang sabihisma atau apa ya. Nanti di rumah baca surat Baqarah, nanti gantian Nisa, Ali Imran. Indah ya, sabihisma di masjid, pulang ke rumah baca Qul huwallahu ahad, inna a'tayna lakal kautsar. Ya. Padahal Rasul SAW mengatakan wa idza shalla ahadukum wahdahu falyutawwil ma syaa. Nah, jadi ada uzur-uzur yang diperbolehkan orang niat mufaraqah. Makanya dikatakan oleh fuqaha ada 4 hukum seorang artinya niat mufaraqah di waktu salat berjamaah, niat berpisah dari imam. Ada yang makruh. Makruh tanpa uzur, itu makruh dan tidak dapat fadilah jamaah. Nanti di tengah-tengah salat niat mufaraqah makruh kalau tanpa uzur. Dan tidak dapat fadilah berjamaah nanti akhirnya. Ada yang mubah, boleh. Bahkan dapat fadilah berjamaah. Yaitu kalau dengan uzur. Tadi itu. Ya, karena imamnya meninggalkan sunnah yang penting. Karena imamnya terlalu panjang lamanya. Dan yang ketiga, ada malah yang wajib untuk niat mufaraqah. Nah. Kapan niat mufaraqah menjadi wajib? Kalau dia melihat pada diri imam ini ada yang membatalkan sholat karena sebab yang tidak semua orang tahu. Contohlah, ya, ada najis misalnya, ya, di kaki bagian atau di telapak kakinya. Ketika sujud baru kelihatan. Ketika sujud baru kelihatan. Wah, kok imam ini telapak kakinya ada najisnya? Maka makmum yang mengetahui wajib niat musharakah. Kalau dia terus mengikuti imam, batal sholatnya makmum. Karena apa? Karena sholatnya imam batal, ada najisnya. Dan dia mengikuti imam yang batal sholatnya. Itu tidak boleh. Ya, ini contoh. Atau hadas. Dia tahu imamnya hadas, kentut misalnya. Tapi terus diikuti. Tidak tahu, imam ini juga aneh juga. Sudah hadas, tidak berhenti-berhenti dari sholatnya. Makmumnya lebih aneh juga. Sudah tahu imamnya kentut, masih husnudzon dengan imamnya. Ya, ini tidak karuan sholat imamnya dan sholat makmumnya. Itu wajib niat mufarakah. Itu kalau sebab yang khafi. Kalau sebabnya imam tidak sah sholatnya karena sebab yang jelas, itu bukan niat mufarakah. Contohnya apa? Contohnya ternyata imamnya perempuan. Ini kan jelas, mestinya harusnya tahu. Kok di Masjid Jami' ada imam perempuan imamnya? Wah, kok makmum tahu di tengah-tengah sholat? Ini kok imamnya perempuan? Ana niat mufarakah kalau gitu. Kan tidak boleh imam jadi perempuan untuk laki-laki. Itu bukan niat mufarakah. Tapi wajib mengulang sholat dari awal. Nah, jadi kalau niat mufarakah tidak sah sholatnya. Diulang dari awal nanti sholatnya. Sama dengan orang yang ittihad dengan kiblat. Mungkin dia suatu waktu dia pergi ke rumah kerabat. Kemudian di saat itu minap di rumah tersebut. Di waktu sholat dia tidak tahu di mana kiblatnya. Karena rumah orang, bukan rumahnya dia sendiri. Ya dia ya, ittihadlah. Lihat tanda mana kan. Kita kadang-kadang nyari atap di mana, biasanya kiblat ada arah yang ditunjuk. Tapi ini tidak ada tanda juga. Ya coba-coba lah mungkin di sini nih. Sholat dengan ittihadnya. Tahu-tahu yang punya rumah keluar. Kamu sholatnya arahnya salah. Menghadap ke sana, langsung menggok. Diteruskan, itu salah juga. Bukan diteruskan, tapi harus diulang dari awal sholatnya. Nah, itu juga salah. Kalau salah kiblatnya, diulang dari awal, bukan diteruskan berputar kemudian diteruskan. Nah, ini seperti ini contoh uzur yang kita katakan wajib untuk niat mufarakah. Kalau melihat imam ada hadas atau ada najis di tempat yang khafi, di tempat yang samar. Nah, kalau najis di tempat yang jelas, di punggungnya, ya, kan jelas di kepalanya, dari belakang makmum biasanya normalnya bisa melihat. Ini kok makmum tidak kelihatan, di tengah-tengah sholat baru kelihatan. Itu wajib mengulang sholat dari awal, bukan diteruskan, bukan niat mufarakah, tapi harus diulang dari awal. Ya, beda-beda sedikit. Mungkin kalau tidak belajar tidak ngerti perbedaan hukumnya. Ada yang meneruskan, padahal mestinya harus diulang dari awal, bukan diteruskan. Ya, itu mufarakah yang wajib. Ada lagi mufarakah yang haram, tidak boleh niat mufarakah. Normalnya tadi kita katakan makruh, tapi kadang-kadang bisa menjadi haram niat mufarakah, yaitu di waktu sholat Jumat rakaat pertama. Di sholat Jumat rakaat pertama tidak boleh niat mufarakah. Rakaat pertama harus sholatnya berjamaah. Salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Ya, kalau rakaat kedua tidak harus berjamaah. Sholat Jumat rakaat kedua tidak harus berjamaah. Artinya apa? Kalau rakaat kedua nanti mau sholat sendiri, niat mufarakah dilanjutkan sendiri. Mungkin nanti kesusu pulang duluan. Wah, ana niat mufarakah. Ana mau lanjutkan sholat ana sendiri. Rokaat kedua sholat Jumat. Boleh. Karena rokaat keduanya tidak harus berjamaah. Tapi kalau rokaat pertamanya, itu harus berjamaah sholat Jumat. Tidak boleh niat mufarakah. Kalau niat mufarakah, berarti artinya sholatnya batal. Nah, jadi kadang niat mufarakah menjadi makruh. Kadang menjadi mubah. Kadang menjadi wajib. Kadang menjadi haram. Ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Kita katakan membaca surat sunnah. Tapi surat membaca surat itu sunnah bukan semua orang ya. Bukan semua orang yang sholat artinya. Karena yang disunnahkan di sini bagi imam dan juga yang sholatnya sendiri. Itu mutlakon. Imam dan yang sholatnya sendiri. Jadi imam sunnah baca surat. Tapi itu pun dua rakaat aja yang pertama. Kalau memang jumlah rokaatnya dua rokaat, ya sudah rokaat pertama, rokaat kedua. Kalau lebih daripada dua rokaat, sholat maghrib tiga rokaat, sholat duhur, isya, asar empat rokaat, Berarti yang sunnah baca surat hanya rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga keempat tidak baca, tidak sunnah baca surat. Bahkan hukumnya baca surat makruh itu. Jadi rakaat ketiga nanti baca surat itu makruh malah. Kenapa? Bukan tempatnya, bukan sunnahnya di situ. Jadi kalau kita tidak ngerti, kita baca surat rakaat ketiga keempat. Kita imam ya, atau sholat sendiri. Kita tidak bahas makmum dulu. Kita imam atau sholatnya sendiri. Rakaat ketiga keempat kita baca surat itu makruh. Yang sunnah rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak sunnah baca surat. Apalagi kadang-kadang baca suratnya bukan di tempatnya. Baca surat di waktu ruku iktidal jelas-jelas makruh. Nah, kemudian bagi makmum bagaimana? Bagi makmum itu kan sunnahnya mendengarkan suaranya imam. Makmum itu sunnahnya mendengarkan bacaan imam. Jadi makmum tidak sunnah baca surat artinya. Kecuali kalau tidak mendengar suaranya imam. Kecuali kalau tidak mendengar bacaannya imam. Kapan tidak mendengar bacaannya? Kapan tidak mendengar bacaannya imam? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Kan bacanya imam, bacaan imam sirron. Pelan rakaat ketiga itu. Maghrib atau isya rakaat ketiganya kan pelan. Walaupun rakaat pertamanya, rakaat keduanya keras. Berarti makmum dengar kan? Kalau makmum dengar, makmum tidak sunnah baca surat. Yang sunnah bagi makmum dengarkan rakaat pertama kedua kalau memang sholatnya dikeraskan suaranya makmum imam makmum mendengar jangan ikut membaca. Kadang-kadang kita lihat sebagian ya sebagian kecil ada ikut membaca juga imamnya baca wadhuha walaili dia baca surat juga wadhuha walaili. Nah dengarkan dia fahami apa yang dibaca oleh imam. Nah nanti rakaat ketiga imamnya suaranya pelan. Nah kalau imam suaranya pelan makmum kan baca Fatihah. Kalau masih ada waktu. Nih, kalau Fatihahnya makmum selesai, ada waktu, belum artinya ada waktu, imamnya belum ruku ya. Maka dianjurkan makmum itu baca Fatihah. Kalau tidak ada waktu, selesai makmum baca Fatihah, imamnya ruku, ya sudah ruku bersama imam. Tapi kalau masih ada waktu, kadang-kadang imamnya agak lama. Kalau ada waktu, makmum daripada diam, tidak mendengarkan suara imam, maka dianjurkan untuk membaca surat. Rakaat ketiga keempat. Begitu juga kalau sholatnya sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, rakaat pertama kedua kan makmum baca Fatihah ya, tidak mendengarkan suaranya imam. Kalau selesai Fatihahnya makmum dan imam belum ruku maka makmum dianjurkan untuk membaca Fatihah daripada nganggur ya. Begitu juga misalnya suara jahriyah. Artinya sholat maghrib, isya, rakaat pertama, kedua kan keras mestinya imam. Tapi makmum tidak dengar suara imam karena jauh. Atau mungkin juga karena tuli tidak mendengarkan. Atau tidak jelas suaranya. Daripada tidak jelas atau tidak dengar dianjurkan makmum membaca surat. Itu bagi makmum. Ya, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dalam hidup kita. Mengamalkan sunnah-sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan bisa mengikuti salafus salihin dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterimanya ibadah kita semuanya, diampuni segala dosa kita, orang tua kita juga, dan semoga kita diberikan husnul khatimah ba'datul umur fihlatul fa'afiyah ala hadini akunya sholat jami'ya sami'ya li khairitina wa hirawila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Fatihah.